Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya hasanah Islam. Pemirsa Hasanah, sering kita jumpai di beberapa masjid, ketika sholat subuh berjamaah pada hari Jumat, imam sholat selalu membaca surat As-Sajdah pada rakaat pertama. Dan bacaan surat sajadah seakan-akan menjadi bacaan yang lazim. Begitupun halnya dengan sujud tilawah. Apakah membaca surat As-Sajdah dan sujud tilawah ketetapan syariat pada sholat subuh di hari Jumat? Benar sekali bahwa pada setiap hari Jumat, banyak para imam yang melaksanakan salah satu di antara sunnah Nabi, yaitu membaca surat sajadah. Alif lam mim tanzilus sajadah wa hal ata'alal insani hinu minad dahr. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi salatil fajr yaumal jumu'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata'alal insan hinum minad dahr. Ini adalah kebiasaan Rasulullah, di mana beliau pada setiap salat fajar atau salat subuh di hari Jumat membaca surat as-sajdah, dan juga pada rakaat kedua membaca surat hal ata'alal insan al-insan. Dan di dalam surat itu memang ada ayat yang menyebutkan tentang bagaimana kita diminta atau disyariatkan untuk melakukan sajdah. Nah, sajdah ini kita artikan sebagai sujud, yaitu tidak lain adalah sujud tilawah. Ketika kita membaca ayat-ayat tertentu, maka hukumnya disunnahkan kita untuk melaksanakan sujud tilawah itu. Ketika dilaksanakan di dalam sholat, maka sujud tilawah itu dilakukan di tengah-tengah bacaan ayat Al-Quran, tanpa ruku, tanpa iktidal, langsung sujud, dan sujudnya hanya sekali saja. Setelah itu berdiri kembali dan meneruskan kembali bacaan tersebut. Sujud tilawah ini hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya sunnah saja. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa Ubay bin Ka'ab itu pernah membacakan ayat-ayat Al-Quran yang ada ayat sajedahnya, yaitu surat An-Najm, tetapi Rasulullah itu tidak sujud. Qara'tu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud fiha. Aku membacakan surat An-Najm yang di dalamnya itu ada ayat tentang sajdah, tetapi Rasulullah beliau tidak melaksanakan sujud tilawah itu. Ini menunjukkan bahwa memang sujud tilawah itu hukumnya tidak wajib menurut jumhurul ulama, tetapi nanti ada sebagian ulama, katakanlah ulama mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu memang hukumnya wajib. As-sajdatu 'ala man sami'aha. Wajib untuk bersujud bagi mereka yang mendengar ayat sajdah itu. Jadi kesimpulannya adalah memang ini tidak wajib, hanya sunnah saja. Jadi kalau dilaksanakan itu berpahala, tetapi kalaupun tidak dilaksanakan dan ditinggalkan juga tidak menjadi masalah. Keutamaan dari sujud tilawah ini adalah untuk menunjukkan eksistensi manusia yang di awal ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, para malaikat dan makhluk-makhluk yang lain Allah perintahkan untuk sujud. Usjudu li Adam. Maka ketika kita sebagai anak-anak Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk sujud, maka sujudlah kita kecuali iblis. Iblis itu tidak mau bersujud. Dan kemudian ketika kita umat Islam, hamba-hamba Allah, diperintah oleh Allah untuk sujud, lalu iblis tidak mau sujud, saat itulah dia akan menangis melihat kita sujud dan mereka tidak. Mereka menyesali perbuatan mereka karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Jadi ketika kita sujud, diantaranya adalah sujud tilawah, kita menunjukkan eksistensi jati diri kita sebagai hamba-hamba Allah, anak keturunan Nabi Adam. Kitalah hamba yang mau bersujud kepada Allah, dan saat itulah iblis, setan akan menangis terseduh-seduh melihat anak-anak Adam semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gara-gara peristiwa tidak mau sujud itulah mereka masuk ke dalam neraka dan abadi di dalamnya untuk selama-lamanya. Maka marilah kita bersujud dalam sujud tilawah ini. Ketika ada perintah di dalam Al-Quran untuk melaksanakan ibadah yang luar biasa ini, yaitu kita sujud ketika mendengar perintah Allah di dalam Al-Quran untuk bersujud, usjudu, maka kita pun melaksanakan sujud yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW.